Heber Bindu Siwa. Ibaspadan si pemenae, lid aturan-aturan cara ersembah, bagepe cara erbahan ingan ersembah si ibahan manusia. Sada kemah ipajekan, janah bagin si arah lebih igelari ingan si badia. Ije, li tangke lampu, bagepe meja res roti si ipersembahkan mandibata. Bagin si arah bas, eme ipude kire-kire si peduakan, lid ingan si igelari ingan si badia nakal. Ije, lid batar-batar emas si ipake man ingan nutung kumenen, bagepe peti perpadanan si ilapi si alo emas. Ibas peti e, lid kudin emas si isin manna, bagepe ciken arun si pernah ertunas, ras dua batu tulis si ije isuratkan padan e. Iba bo peti e, lid gana-gana makhluk si erkabeng, si gambarkan maka dibata ringan ije. Kabeng na kimbang ibabo ingan e mengingan dosa-dosa ia lemi. Tapi genduari, lapak sana nurikin si enda sada-sadai. Bage mekrina barang-barang e, yatur ingan na. Imam-imam tetap wari mengket kubas kemah bagin si arah lebe e, gunan dahi kendahin na. Tapi si bengket kubas kemah bagin si arah bas, imam simbelin saja, epe sekali setahun ngenca. Ibabana kubas, darah si ipersembahkan man dibata, man guna dirina, bagepe man guna dosa-dosa, si enggo ibahan bangsana alula sengaja. Arah lidna aturan-aturan enda, tangkas iajarkan kesasi badia, maka kidekah pajak dengar kemah bagin si arah lebe'e, lengah talang dalanku ingan si badia nakal. Enda megambaran paksa si genduari. Ertina, maka kerina pemereras persembahan rubia-rubia, si persembahkan mandibata, labo ngasup erbahan serta pusuh praten kalak si ersembah e. Peraturan-peraturan e kerina, terjengpangan, inemen, ras erbagai-bagai cara lakon-lakon pembersihan ngengenca. Si enda kerina aturan-aturan si arah darat, si ipake seh paksa ipebarui dibata kerina, si nasalit ngenca. Tapi Kristus ngoreh jadi imam simbelin, karena si muhuli si inggolit i tengah-tengah ta. Kemah ingan nardahin terbelinan dingin tersertaan. Kemah ingan nardahin e la manusia arbahanca. Ertina kemah e la bosada bagin ibas doni si itepaenda. Sekali ngenca seh rasa lalam, Kristus bengket kubas ingan si badia nakal. Asum ia bengket kuje, lai babana darah kambing bajarna, entah anak lembu gunai persembahkan. Tapi darah najine ipersembahkan na lakun datkan keselamatan si rasa lalap man banta. Darah kambing bajarna ras darah lembu jenggina, bagepe abu lembu persembahan tutungan, ipir-pirkan kukalak sila bersih rikutkan aturan agama. Jana alu bage, darah ras abundai ngom bersihkan ia arah darat. Adi darah ras abu pe bancim bersihkan, lebih hengkap darah Kristus. Arah kesah silar masam-masam, ipersembahkan Kristus dirina jadi persembahan si serta mandibata. Darhena e, bersihkan pusuh pratenta ibas perbahanan si sia-sia nari, gelah banci si sembah dibata singgeluh. E mesababna, makar kelang-kelangkan Kristus, dibatar bahan padan simbaru, gelah kalak si inggo ipilih dibata, banci ngalokon pasu-pasu silar masam-masam si inggo ipadankan dibata. Sienda, banci se, sabab enggolit sada kematian si nebusi manusia, ibas salah nanari, asum ia itruh kuasa padan si arah lebe'e. Ijalit surat wasiat, ije arus ibuktikan, maka sirbahan surat wasiat e, ngomate. Sabab, surat wasiat labolit ertina adinggeluh dengan si erbahanca. Surat wasiat e, esah adinggomate si erbahanca. E mesababna, maka padan si arah lebe epe, merlukan darah guna pengesahanna. Perlebe, ipe betahkan Musa man bangsa ekrina, pedah-pedah bagi si ikatakan ibas undang-undang. Jenari, ibuatna darah anak lembu ras lau, ipir-pir kena ku kitab undang-undang, bagepe ku krina bangsa e, alu hisop ras bulu kambing si megara, nina Musa. Enda madarah, si ngesahkan padan si isuruh dibata, gelah idalan kendu. bagepe ipir-pirkin Musa dar hendai ku babo kemah ras ku kerina barang-barang si ipake ibas kebatin. Si tuhuna rikutkan undang-undang, menem kaipe ibersihkan alo dar. Bagepe dosa ia lemi alo ngamburkan dar ngenca. Dage, kerina barang-barang si jadi gambar barang-barang surga, arus ibersihkan alo cara si endandai. Tapi guna barang-barang surga si tuhuna merlukan persembahan sindau terulin. Sabab, Kristus labo bengket kubas ingan si badia, si ibahan manusia, si jadi gambar ingan si badia si tuhu-tuhu. Tapi ia bengket ku surga, ija genduari, ia ngadap ku di bataman gunanta. Imam simbelin kalak jahudi, tetap tahun bengket ku ingan si badia, aluma badar asu-asuhan. Tapi Kristus labo rusur kubas mempersembahkan dirina. Sabab adibage enggo mindai megati ia ngenanami kini seran ki dekah tembe dunia inda. Tapi si tuhuna sekali ngenca ia reh seh rasa lalam. Asum nandangi seh ku kedungan na jaman enda. Kuna nasapken dosa alum persembahken dirina. Kerina manusia laban cila mate sekali. Janah kenca bage ia dili dibata. Bagepe sekali ngenca Kristus persembahken dirina. Guna ngangkut dosa jelma sinteram. Kenca bage, reh me ia sekali nari, maka dosa pemasam, janah kalak sini me ia selamat.